إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان، mari kita melanjutkan دراسة علمية كتاب إن شاء الله تعالى dalam membahas bagian akhir dari kitab Sahih Bukhari dan kita إن شاء الله تعالى akan memasuki bab yang ke-23. Masih ada hubungan atau kaitan atau lanjutan dari bab yang sebelumnya, yakni berbicara tentang sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu al-ulu, sifatun zatiyatun, sifat zatiyah Allah adalah al-ulu. Karena itu Rabbuna Azza wa Jal menamakan dirinya Al-Ali, Al-A'la, terus Al-Muta'ali, yang semuanya menunjukkan sifat ketinggian. Ini sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian sifatun fi'liyatun, sifat perbuatan Allah. Allah memilih dengan kehendaknya istiwa 'alal 'arsy, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang jariyah dengan pertanyaan aina, aina Allah. Perkataan ini yang sangat diingkari oleh ahli bid'ah dan mereka yang terkena kerancuan ahli bid'ah, yakni karena itu mereka menta'wil ayat-ayat seperti judul dalam bab ke-23 ini, bab qaulillahi ta'ala ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naik para malaikat dan ruh. Ini malaikat Jibril alaihi salam. Ilaihi, kepada Allah, menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala di atas. Karena tidak mungkin malaikat naik ke atas kalau Allah tidak ada di atas. Tetapi ahli bid'ah dan mereka yang terkena atau kemasukan kerancuan ahli bid'ah merubah makna yang hakiki zahir ayat ini dengan al-qabul, maksudnya penerimaan Allah tabaraka wa ta'ala, atau malaikat naik ke tempat-tempat mereka di atas langit. Ini adalah penyimpangan dari zahir ayat. Karena ayat dengan tegas mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, naik para malaikat dan ruh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ilaihi, kepada Allah, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada hari yang ukurannya 50 ribu tahun dari perhitungan kamu. Ya, ini alangkah jauhnya itu. Ini ayat yang pertama. Jadi mereka menafikan, meniadakan Allah tabaraka wa ta'ala di atas. Karena kata mereka, hal tersebut menunjukkan keberadaan Allah di suatu tempat, dan itu jelas menyerupai makhluk. Apa jawaban kita? Sebagian dari mereka mengingkari hadis Aina Allah, pertanyaan Allah kepada Jariyah. Karena hal itu menunjukkan keberadaan Allah di suatu tempat, satu tempat. Kalimat aina, di mana? Yakni Allah bertempat. Apa jawaban kita? Sudah sering saya berikan jawaban ilmiah. Masih ingat? Jawaban kita adalah tafsir, rinci, terperinci. Apa yang antum maksudkan dengan tempat? Apakah tempat di alam semesta ini, di langit, di bumi, bersama makhluk? Kalau itu yang antum maksudkan, hak, betul. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersama makhluk dan tidak dibawa makhluknya. Oleh sebab itu kaum salaf menambahi, yang ini sebetulnya tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, Tapi karena ahli bid'ah menyamakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah fi kulli makan, maka kaum salaf mengatakan ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dari makhluknya, tidak bersama makhluk di alam semesta ini dan tidak di bawah makhluknya. Dia Allah tabaraka wa ta'ala ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Nah, kalau yang dimaksudkan di mana itu adalah di alam semesta ini bersama makhluknya atau di bawah makhluknya, tentu Allah tidak bersama mereka, Allah tidak di bawah mereka. Nah, ini perlu tafsir. Tapi kalau yang dimaksudkan di luar alam bain, terpisah dari makhluk, karena Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman di atas 'arsy, dia istiwa. Istiwa itu sendiri berada di atas, 'ala irtafa'a. Sedangkan 'al 'arsy makhluk tertinggi dan terbesar, tidak ada yang lebih tinggi dari 'arsy. Sampai surga di bawahnya. Dia merupakan atap bagi seluruh makhluk. Arsy, karena terbesar dan tertinggi. Nah, Allah di atas sekalian makhluknya, karena alam ini makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbnya, yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur sekalian alam. Berarti alam tidak hanya satu. Alam semesta. Bahasa Indonesianya alam apa? Ini bantahan bagi firqah baru Islam Nusantara. Alam bahasa Indonesianya apa? Semesta bahasa Sanskerta kalau saya tidak salah. Alam. Kalau kaum Islam Nusantara ini mau menghilangkan kearaban, maka hilangkan alam ini. Kursi. Sekarang tahun-tahun atau bulan-bulan perebutan kursi presiden. Cakep bahasanya, kursi presiden. Coba dihilangin kursi itu, diganti bangku presiden. Jelek dia. Walaupun bangku itu betul bangku, tapi kursi bahasanya halus. Kursi kepresidenan. Gak ada orang bilang bangku kepresidenan. Nah, katakan begitu kepada Islam Nusantara itu. Kuat. Bahasa Arab, bahasa Indonesia kuat apa? Apa kuat bahasa Indonesia? Antum para pelajar. Kokoh. Kuat sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, ini alam. Berarti tafsilnya, kalau yang dimaksud Allah tabaraka wa ta'ala bersama makhluknya, yani kalau yang dimaksud dengan kalimat di mana, yani Allah bersama makhluknya atau di bawah makhluknya, maka jelas itu batil, kufur. Karena Allah tidak bersama makhluknya, tidak di alam ini, tidak di bawah makhluknya. Tapi Allah ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. alal arsh, dia istiwa tegas. Thumma istawa alal arsh, tegas. Berarti Allah tabaraka wa ta'ala terpisah. Nah, kalau yang dimaksud aina ini dia haqqun, Allah berada di atas kalian makhluknya. Kemudian ayat yang kedua, ilaihi yas'adul kalim tayyib. Surat apa ini? Fatir. Fatir ayat 10. Ayat berapa? 10. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Kepada Allah naik perkataan yang baik dan juga amal saleh, yarfa'uhu, naik kepadanya. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa Allah berada di atas, Allah di atas langit, yakni di atas kalian makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ilaihi, kepadanya, yakni kepada Allah, yas'adul kalimut tayyibu, naik perkataan yang baik, wal amal salih, dan amal salih, yarfa'uhu, naik kepadanya. Ahli bid'ah bersama dengan mereka yang terkena syubhat, ahli bid'ah merubah makna ayat ini menjadi al-qabul, yang tidak menunjukkan bahwa Allah di atas. Ya. Kemudian al-Imam membawakan sebuah hadis mu'allaq yang telah dimausulkan di kitab Sahih Bukhari. Wa qala Abu Jamrah, berkata Abu Jamrah, namanya Nasr bin Imran bin Isam Abu Jamrah Al-Dhubai, Nasr bin Imran bin Isam Abu Jamrah Al-Dhubai, dengan dhat Dhubai, Al-Dhubai. Rawiyan thiqatun, dari perawi Bukhari dan Muslim. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, balagha Aba Dzar mab'atsun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li akhihi. Dari Ibn Abbas dia berkata bahwa telah sampai kabar atau berita kepada Abu Dzar. Waktu itu Abu Dzar belum masuk Islam, akan kebangkitan atau diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dzar berkata kepada saudara laki-lakinya, "I'lam li, cari tahu untukku ilma hadzal rajul, tentang orang ini. Coba cari tahu tentang orang ini." Selidiki orang ini. Alladhi yaz'umu, yang dia mengatakan annahu ya'tihi al-khabaru minas sama', bahwa datang kepadanya berita dari langit. Asyahid ini minas sama'. Siapa yang memberikan berita? Mukhbirnya siapa? Allah. Khabarnya apa? Wahyu. Ini hadis telah dimausulkan oleh al-imam tentang keislaman Abu Dzar. Kemudian dibawakan asar dari Mujahid. Yang Al-Hafiz mengatakan waqad wasalahu Al-Firyabi min riwayat Ibn Abi Najih, yakni Abdullah bin Abi Najih Al-Mujahid. Ini sanadnya sahih, muttasil, dan sanadnya sahih insyaallah taala. Berkata Mujahid, al-amalu salihu yarfa'u al-kalimat tayyib. Amal yang saleh akan menaikkan perkataan yang baik. Kemudian ini perkataan al-Imam, yuqalu dzil ma'arid al-mala'ikatu ta'ruju ila Allah. Malaikat naik kepada Allah. Kemudian al-Imam membawakan 4 buah hadis yang telah atau pernah dibawakan di kitab sahihnya. Tetapi sebagaimana sering saya jelaskan bahwa hadis di dalamnya terdapat sejumlah ilmu, banyak sekali ilmunya. Oleh karena itu al-imam menempatkan pada tempatnya masing-masing. Hadis ini telah dibawakan di bagian misalnya kitab shalah tentang salat, yakni keutamaan salat asar dan subuh di awal waktu misalnya. Dibawakan juga dalam bab tentang al-malaikah, yakni di, kalau saya tidak salah, di bagian kitab Bad'il Khalqi. Dengan beberapa jalannya itu hadis nomor 7429. Silakan saya baca. الإمام رحمة الله عليه meriwayatkan dari syekhnya Ismail bin Abi Uwais, dan beliau sering membawakannya. Walhal, padahal Ismail dibicarakan oleh para ulama, tetapi al-imam cukup cerdas. Beliau pertama meriwayatkan dari rawi yang lain selain Ismail. Yang kedua, Kalau Ismail menyendiri, maka hadis-hadis Ismail telah dipilih oleh al-imam. Ya, telah dipilih oleh al-imam. Karena al-imam kemungkinan besar datang kepada Ismail dan Ismail menyerahkan kitab hadisnya. Pilih mana yang kau mau. Maka dipilihlah oleh al-imam. Ini yang kita namakan al-intiqa. Pilihan hadis-hadis yang dipilih oleh Bukhari untuk Ismail, dari hadis Ismail. Walhal Ismail rahimallahu ta'ala rawi yang dibicarakan oleh para ulama, ya. Tetapi secara umum, tidak secara khusus. Maka kalau diteliti secara cermat, kenapa Bukhari memakai Ismail dan sendirian Ismail dipakai oleh Bukhari? Ya. Jawab pertanyaan kenapa tadi, kalau dia sendirian maka hadis-hadisnya telah dipilih oleh al-imam, oleh al-imam. Oleh karena itu kita tidak bisa berpegang dengan kemutlakan kelemahan Ismail dari jurusan hafalannya, karena sebagian hadisnya sahih dan sebagian hadis sahih itulah yang dipilih oleh al-imam. Karena kemungkinan besar, wallahu a'lam, ini hanya sebuah penelitian, Ismail rahimahullah ta'ala menyerahkan kitab hadisnya kepada Bukhari dan Bukhari meneliti langsung hadis-hadis syekhnya ini. Berarti yang dimasukkan ke kitab sahihnya hadis-hadis yang beliau telah pilih dari hadis-hadis Ismail yang menurut beliau sahih. Oleh karena itu tidak tepat sebagian ulama memutlakkan kedhaifan Ismail ini, karena hadis Ismail beragam banyak, tidak semuanya berkumpul jadi satu dhaif, tidak. Nah, yang ada di Sahih Bukhari khususnya itu pilihan dari Bukhari, karena Bukhari muridnya, Ismail adalah syekhnya, murid tentu lebih tahu tentang hadis-hadis syekhnya. Apalagi kemungkinan besar Ismail menyerahkan kitabnya, ini kitab saya, pilih hadis yang kau mau. Maka Bukhari milih. Oleh karena itu hadis-hadis yang dimasukkan di kitab sahihnya dari gurunya Ismail bin Abi Uwais, hadis-hadis yang merupakan pilihan dari hadis-hadis yang dipilih oleh al-imam al-Bukhari. Karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh al-Hafidh, orang yang paling alim tentang Sahih Bukhari, siapa yang melemahkan rawi Bukhari, maka orang pertama yang dia hadapi siapa? Bukhari itu sendiri. Bukhari itu sendiri. Gak ada yang berani berhadapan dengan Bukhari kecuali beberapa orang yang bisa dihitung jarinya, dari dahulu sampai sekarang, dari Ad-Dawqutni sampai Al-Albani. Itu orang-orang pemberani yang berani berhadapan langsung dengan al-imam Al-Bukhari. Selebihnya para ulama takut. Takut apa? Kehaibatan Bukhari. Padahal kita tidak berhadapan langsung dengan Bukhari. Bagaimana dengan orang yang berhadapan langsung dengan Bukhari itu sendiri, yakni kewibawaan Bukhari? Sehingga sebagian ulama seperti Adz-Dzahabi mengatakan, kalau bukan karena kehaibatan kedua kitab sahih ini, tentu saya telah masukkan hadis, bukan hadis ini, hadis yang lain yang Muslim riwayatnya begitu. Hanya para ulama mujtahid mutlak yang berani berhadapan dengan al-imam al-Bukhari rahmatullahi alaihim jami'an. Mereka adalah At-Taifah Al-Mansurah. Orang terakhir yang berani berhadapan dengan Bukhari, saya kira Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mempunyai khidmat pelayanan yang besar terhadap Sahih Bukhari. Dan beliau orang yang alim dan sangat alim terhadap Sahih Bukhari. Karena itu beliau meringkas Sahih Bukhari dengan ringkasan yang belum pernah dibuat oleh seorang pun ulama. Cakap sekali. Yang menunjukkan alimnya tentang Sahih Bukhari. Tetapi ilmu ini memang berkesinambungan. Tidak berhenti pada satu tempat, pada satu zaman. Karena luasnya rahmat Allah jalla zikruhu. Kita tidak bermanhaj dengan manhajnya. A'rabiyun yang mengatakan, ya Allah, jangan kau berikan rahmat. Ya, diberikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad. Jangan kepada siapa-siapa lagi. Karena rahmat Allah jalla zikruhu luas sekali. Haddatsani Malik. Malik adalah khalnya. Yani pamannya, saudara ibunya. Karena itu beliau Ismail sering meriwayatkan hadis Malik. Karena masing keluarga dekat. Ibunya adalah saudara Al-Imam Malik. An Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bil-nahar. Silih berganti datang kepada kamu malaikat malam dan malaikat siang. Yakni rombongan malaikat malam dan malaikat rombongan malaikat siang. Ini kan dengan bentuk jamak banyak. Wa yajtami'una fi salatil 'asri wa salatil fajr. Dan mereka berkumpul pada, yakni bertemu pada salat asar dan salat fajar. Pada salat asar dan salat fajar. ثم يعرج الذي بات فيكم. Kemudian naik para malaikat yang bermalam bersama kamu. Malaikat malam itu dari asar sampai subuh. Malaikat siang dari subuh sampai asar. Jadi mereka berkumpul di salat asar dan salat subuh. Selalu setiap hari. Turun naik, turun naik, turun naik dan berkumpul bertemu di salat asar dan salat subuh. Ini keutamaan salat asar dan salat subuh di awal waktu. Fayas'aluhum, maka Rabb mereka, Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih tahu keadaan mereka. Fayaqul, maka Allah berfirman, bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, sedang apa kamu tinggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna, maka mereka menjawab, taraknahum, kami tinggalkan mereka. Wahum yusalluna, sedang mereka salat. Wa atainahum wahum yusalluna, dan kami datang pun mereka sedang salat. Asyahid mana? Thumma ya'ruju, thumma ya'ruju. Kemudian naik. Naik. Thumma ya'ruju, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Menunjukkan bahwa Rabbul Alamin di atas. Ini hadis tidak menerima tafsiran lain karena jelas sekali, tegas, terang dan nyata bahwa malaikat naik turun. Kalau Allah tidak ada di atas, buat apa malaikat naik turun? Kalau Allah ada di mana-mana, maka malaikat akan muter, bukan naik turun. menunjukkan bahwa Rabbul Alamin alal arsh, istiwa. Ini akidah yang besar. Ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil. Terus. Ilallahi li sahibihi atau li sahibiha itu li sahibihi Imam rahimahullah taala meriwayatkan hadis nomor 7430 dari Syekhnya Khalid bin Makhlad. Wa qala Khalid bin Makhlad. Tetapi dalam salah satu riwayat dari Imam Al-Khattabi ketika mensyarahkan Sahih Bukhari disebutkan haddatsana Khalid bin Makhlad. Khalid adalah syekh bagi Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu zahir hadis ini mausul. Haddatsana Sulaiman Al-Hafiz Ma'takan huwa Ibn Bilal Al-Madani Al-Mashhur. Kemudian beliau menyambung waqad wasalahu Abu Bakr Al-Juzaki warqadi Al-Jawzaki fil jam'i baina as-sahihain qala haddatsana Abu al-Abbas dan seterusnya. Haddatsani Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah qala. Al-Imam rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah atau pernah bersabda, "Man tasaddaqa bi 'adli tamratin." Barang siapa yang bersedekah bersadaqah seperti tertimbang, yakni misal seperti sebiji kurma, min kasbin tayyib, dari usaha yang baik halal, ولا يصعد الى الله الا الطيب, dan tidak naik kepada Allah, asyahid ini tidak naik kepada Allah kecuali yang baik, kecuali yang baik, berarti yang haram dari hasil yang haram mardud, tidak diterima, tidak akan naik. Nah, barang siapa yang bersedekah sekecil apapun, hatta sebiji, seperti sebiji sebuah kurma, tetapi dari kasbun tayyib, usaha yang baik, min kasbin tayyibin, dan tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik. Fa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibihi, kemudian memeliharanya untuk pemiliknya, orang yang bersedekah itu. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah seorang dari kamu mengurus fulu ini, yakni anak kuda. Sebagaimana salah seorang dari kamu mengurus ya, anak kuda, seekor anak kuda. Hatta takuna misla jabal, sehingga sedekah yang tadinya seperti sebuah korma, niscaya dia akan menjadi seperti gunung. Bagaimana dengan sedekah yang besar, lebih besar lagi? Maka di dalam hadis yang mulia ini, sebagaimana hadis sebelumnya, terkandung beberapa macam, beberapa fawaid dan ilmu. Di antaranya yang masuk dalam bab ini adalah tentang yakni ketinggian Allah tabaraka wa taala. Terus حدثنا عبد الأعلى ابن عمان، حدثنا يزيد بن زويل، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي معاذ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بنا عند الخبر لا إله إلا الله العظيم العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. Nah, ini telah dibawakan sebelumnya hadis nomor 7431. Asy-syahid di sini mana? Apa? Rabbul Arsyil Azim. Disebutnya Al-Arsy. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an ya istiwa 'alal 'arsy. Jelas penunjukan dalilnya. Terus hadis nomor 7432. Hadatsana Qabis, hadatsana Sufyan, an Nabiyyi, an Ibni Nu'man, au an Ibni Nu'man, shakka Qabis, an Nabi Sa'id, qala, laqad ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bi Luhaybati faqasamaha baina arba'atin, wa hadatsana Ishaq ibn Nasr, hadatsana Abdul Razzaq, أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي فهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيمة في تربتها فقسمها بين أقربتني هابس الهمضمي ثم أحبتني ملاحظة وعامره ثم أحد بني كلاب وبين سيف الخيل الطائي ثم أحد بني نباهان فتغيظت قريش والأنصار قالوا يعطيه صناديد أهل رجل ويدعونه قال إنما أتألقه فاقبل رجل قائر عينيه ناتئ الجبين كف اللحية مشرف وجنتين محلول والرأس فقال يا محمد اتق الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله قتلتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. Satu lagi baca. حدثنا عياش حدثنا عياش بن الوارث حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن مزر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري مستقر لها قال مستقر من تحت العرش. Kemudian al-Imam membawakan hadis yang telah juga ditakhrij oleh al-Imam di kitab Sahihnya ini dari dua jalan, hadis nomor 7432. Jalan yang pertama dari Syekhnya Qabisah, dari Qabisah bin Uqbah bin Muhammad bin Sufyan. Haddatsana Sufyan, yani Sufyan Al-Thawri, namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, an abihi, dari ayahnya, yani Sa'id bin Masruq Al-Thawri, عن ابن أبي النعم أو أبي النعم شك قبيصة. Ini menunjukkan bahwa Qabisah ragu apakah dari ibnu Abi Nu'm ini yang benar atau dari Abu Nu'm, namanya Abdurrahman. Al-Hafidh memberikan syarahan namanya Abdurrahman. Yang benar adalah ibnu Abi Nu'm, karena dalam sanad yang lain, yang kedua, dari Ishaq bin Nasr, haddatsana Abdul Razzaq, berarti ini sanad nazil, turun. Sanad yang pertama ali, tinggi, karena jarak antara Bukhari dengan Sufyan al-Thawri hanya seorang rawi, Qabisah. Tapi sanad yang kedua, jarak antara beliau dengan Sufyan al-Thawri dua orang rawi. Tetapi yang dibawakan adalah lafaz dari sanad yang kedua. Ini kecerdasan tingkat tinggi dari al-Imam, karena tidak ada keraguan bahwa yang dimaksud adalah ibnu Abi Nu'm. Sanad yang pertama walaupun tinggi sanadnya, tetapi Qabisah rahmatullahi alaihi ragu, ibnu Abi Nu'm atau Abu Nu'm. Sanad yang kedua walaupun rendah dari yang pertama, tapi tidak ada keraguan, maka dibawakanlah sanad yang kedua ini oleh al-Imam. Dan ini adalah gaya al-Imam yang kemudian diikuti oleh para muhaddisin, terutama oleh al-Imam Muslim, kemudian para imam yang lain. Walhasil al-Imam al-Bukhari banyak menuangkan ilmu, yakni tajdid, mujaddid dalam ilmu hadis dan penelitian terhadap turuqul hadis, jalan-jalan hadis. Karena itu kitab beliau kitab terpelik, tersulit, karena hadisnya bertebaran di mana-mana, tidak terkumpul menjadi satu bab. Seolah-olah beliau menyerahkan kitabnya ini kepada ahli ilmu dan para pelajar ilmiah saat itu. Terus dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri qala ba'atha Aliyun, ya, وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali saat berada di Yaman mengirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni mas-mas kecil yang masih biji-biji emas kecil bizuhaibatin fiturbatiha yang masih apa bertanah biji-biji emas sampai di Madinah faqasamaha lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi dalam riwayat yang sebelumnya sanad yang pertama bu'itsa ila nabi sallallahu alaihi wasallam dikirim kepada Nabi tidak diterangkan siapa yang mengirim sanad yang kedua dijelaskan yang mengirim adalah Ali bizuhaibatin faqasamaha baina arba'atin di sanad yang kedua tidak diterangkan dibagi kepada berapa orang di sanad yang pertama diterangkan dibagi-bagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 4 orang faqasamaha pertama orang pertama bainal aqra ibn habis al-hamdali thumma ahadi bani mujashi'in ya di yang pertama di antara aqra bin habis al-hamdali kemudian salah seorang dari bani mujashi' yang kedua wa baina Uyainah bin Badr al-Fazari di antara Uyainah bin Badr al-Fazari yang ketiga wa baina al-Qamah bin Ulasah al-Amiri thumma ahad bani Kilab di antara al-Qamah bin Ulasah al-Amiri kemudian salah seorang Bani Kilab. Itu pakai summa atau apa di situ? Summa. Wa baina Zaid al-Khail at-Ta'i dan di antara Zaid al-Khail at-Ta'i ini yang keempat. Summa ahad bani Nabhan. Fataghayyad ya. Ha? فتغيظت قريش والأنصار فقالوا مرحلة قريش للأرق أنصار mereka mengatakan يؤتي صنادد أهل نجد ويدعونا beliau memberikan kepada pemimpin-pemimpin Ahlul Najd dan meninggalkan kami kok kami enggak diberikan ini salah satu siasah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik hati orang-orang yang diharapkan keteguhannya di dalam Islam karena orang yang masuk Islam kan beragam kalau Abu Bakar Umar, Uthman, Ali dan para muhajirin dan ansar mereka sudah kokoh keimanannya ada yang belum maka dikokohkan dengan sesuatu apa? pemberian emas karena itu Nabi SAW menjawab saya untuk ta'alluf ata'allafuhum innama ata'allafuhum saya hanya ingin untuk ta'lif menarik hati mereka ata'allafuhum lalu fa'akmala rajulun ghabirul ainain datang tiba-tiba datang seorang yang matanya celong dalam Nati'ul jabin yani keluar liannya ada kasul lihya kusut jenggotnya acak-acakan sana kemari kasul lihya, tebal dia, tebal. Mushriful wajnatain, apa mushriful wajnatain ini ya. Mahlukur ra's, di botak. Ciri-ciri khawarij tahliq, botak. Faqala, maka dia berkata, ya Muhammad ittaqillah. Ini perkataan yang luar biasa. Bagaimana mungkin Rasulullah dikatakan ittaqillah atau i'dil ya Muhammad, berlaku adillah. Tapi jawaban Nabi bagus sekali. Faman yuti'ullaha idza 'asaituhu. Kalau begitu, yakni kalau engkau menyuruh aku untuk bertakwa kepada Allah, maka siapa yang akan mentaati Allah kalau aku maksiat? Enggak ada lagi di permukaan bumi ini yang akan taat kepada Allah kalau aku sendiri sebagai rasulnya adalah maksiat. Ini jawaban yang bagus sekali. فَمَنْ يُتِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ. Siapa yang akan mentaati Allah apabila aku maksiat kepadanya? Kalau aku saja sebagai utusan Allah maksiat, apa mungkin ada yang akan mentaati Allah lagi selain setelahku? Aini khawarij, kaku, kasar, dan tidak bisa membedakan antara maslahat dan mudarat. Yang maslahat dikatakan mudarat, yang mudarat dikatakan maslahat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan sufaha, bodoh, lemah akalnya, yang intinya tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat, mana ditempatkan yang mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Maka ketika orang-orang munafikun menuduh para sahabat sufaha, Allah Subhanahu wa taala membela nya, ala innahum humus sufaha. Terus fayaman nini, di situ apa? Kalau di sini fayaman nini, ana ahli al-ard, Allah percaya kepadaku terhadap untuk mengurus penduduk bumi. Wala ta'manuni, dan kamu tidak percaya. Yang dalam lafaz yang lain yang dikeluarkan juga oleh Bukhari, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, lebih tegas lagi yang dimaksud. Tidakkah kamu percaya kepadaku sedangkan aku adalah orang kepercayaan, man fis sama, zat yang ada di atas langit, Allah yang ada di atas langit. Itu lebih tegas lagi dari lafaz yang dibawakan di sini. Sebelumnya itu dilafaz di bagian kitab Al-Maghazi, telah dibawakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kepercayaan Allah atas penduduk bumi, dan Allah man fis sama, Allah adalah yang ada di atas langit. Fasa'ala rajulun minal qaum, salah seorang dari kaum meminta kepada Rasulullah SAW qatlahu, untuk membunuh orang ini. Urahu Khalid bin al-Walid, saya kira Khalid bin al-Walid. Famana'ahu al-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mencegahnya. Ini siasah beliau agar tidak tersebar kekacauan lebih lanjut lagi, kerusakan yang melebar, tuduhan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya. Ini kerusakan yang besar sekali. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa pemerintah seharusnya tidak setiap khawaris itu, khawarij itu dibunuh, dihabisi. Ada dengan sebagian dengan cara yang lain, dan ini dipraktekkan oleh sebagian negeri Islam, ya, diajak berdialog, dibawa ke para ulama dan seterusnya, agar tidak menimbulkan kerusakan yang besar. Sebab kalau semuanya dihabisi, maka akan menimbulkan apa? Apa? Dendam. Dan soal balas-balas dendam ini kan bukan Islami. Tidak ada dalam Islam balas dendam itu. Falamma walla qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala orang itu berpaling, berjalan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, inna min di'di'i hada, sesungguhnya dari keturunan orang ini akan lahir kaum-kauman yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Dalilnya Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, yaqra'una Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka, berarti tidak masuk ke dalam hati mereka. Yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam, muruqas sahmi, seperti keluarnya anak panah, minar ramiyah, dari busurnya. Yaqtuluna ahlal islami, mereka membunuhi orang-orang Islam. Wa yada'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan orang-orang penyembah berhala. La'in adraktuhum, sungguh jika aku menjumpai masa mereka, yakni saat mereka bangkit dan membunuhi orang-orang Islam, membiarkan kaum musyrikin, kalau aku jumpai masa itu, la'aktulannahum qatla adin, sungguh pasti aku akan habisi mereka, akan aku bunuh mereka seperti pembunuhan kaum 'Ad. Maksudnya apa? Tidak disisakan barang seorang pun juga, habis. Nah, apabila Khawarij telah melakukan tindakan pembunuhan, boleh pemerintah melakukan tindakan. Nah, hadis inilah yang dipegang oleh Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada masa khilafahnya untuk memerangi Khawarij. Hadis yang kedua, hadis yang terakhir, 7433, Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya, haddatsana Ayyash bin Al-Walid, haddatsana Waqi' an Al-A'mash an Ibrahim At-Taymi, yani Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taymi, bukan Ibrahim An-Nakhai, ada Ibrahim dua, Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim At-Taymi, An-Abihi, An-Abidhar. Dalam hadis yang panjang, di sini disingkat, qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qawlihi, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyin, mufassir, yang menjelaskan Al-Qur'an. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, qala mustaqarruha tahta al-'arsy, yani ma'na limustaqarrin laha yani tahta al-'arsy, matahari berjalan, beredar di mustaqarnya, mustaqar yani di tempat yang tetap baginya, di peredarannya yang Allah jalla dzikruhu telah menentukannya, yaitu di mana tahtal 'arsy, yang menunjukkan seluruh makhluk berada di bawah 'arsy. Maka istinbat dari hadis yang ayat dan hadis yang mulia ini, Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas, karena Allah di banyak tempat dalam Al-Quran mengatakan summa istawa alal arsh, kemudian dia istiwa alal arsh. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.